Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Dijawab apa enggak? Saya tak dahulukan yang berkaitan dengan pembahasannya. Ini ada yang bertanya, kenapa ketika menerangkan nama Abu Ubaidillah, bapaknya Ubaidullah bin Mu'ad, menggunakan kata Mu'ad ibn Nasr al-Ambari, sedangkan ketika menjelaskan anaknya Ubaidullah ibn Mu'ad, langsung Ubaidullah ibn Mu'ad ibn Nasr. Apakah ada kesalahan? Tidak. Ya, memang nama yang lengkap Ubaidullah ibni Mu'ad ibni Mu'ad ibni Nasr. Itu ya. Diringkas khanifidina azani Allah wa iyakum, langsung dinisbahkan kepada kakeknya. Mafi muskalah, ini tidak ada masalah. Sama seperti yang antum ketahui dari nama besar Imam Ahmad, Ahmad ibnu Hanbal, padahal Hanbal kakeknya, bukan ayahnya. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Ma fi muskilah. Tidak ada masalah. Seseorang langsung dinisbahkan kepada kakeknya. Ini ada beberapa pertanyaan pakai bahasa Arab, tapi saya tidak paham maksudnya. Jadi tidak saya jawab ya. Nah, mohon maaf atas keterbatasan kosakata bahasa Arab ana. Ya, sehingga tidak bisa memahami tarkib yang sampai kepada saya. Ya, mohon maaf ya. Allahu minkum. Ya, mungkin bisa menggunakan tarkib yang lebih mudah dipahami. Ya, pakai tarkib durusulughah gitu ya, kan gampang. Ya. Kalau pakai tarkib alfiyah, pakai syair, ini mirip-mirip syair soalnya ini. Ya. Jadi saya tidak paham. Khanifidina azani Allah wa'iyakum. Tayyib. Kaidahnya, lahan dalam pengucapan ma'zur. Dikasih uzur. Kalau ngomong salah, tarkibnya tidak benar, itu tidak masalah. Ya. Walaupun dengan prinsip saling memahami. Yang penting, tahu sama tahu, walaupun tidak sesuai kaidah, kalau itu pengucapan, tidak masalah. Ya, ya akhi, Ustadz Qaul Mada. Lamaza-maza. Misalkan. Ini kan salah tarkibnya. Toh. Ustadz Qaul Mada. Ustadz ngomong apa? Dijawab, lamaza-maza. Enggak ngomong apa-apa Ustadz. Saya saling memahami. Labas, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tarkibnya itu dalam tulisan. Lahnun fil kitabah la yu'zar. Ya. Lahan dalam penulisan itu enggak ada uzur. Ya, jadi enggak saya jawab. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Apa hukum membuang catatan pelajaran atau darus am yang sudah disalin? Misal ketika darus am, antum pakai lembaran-lembaran gitu ya. Taruh di, selempitkan di kitabnya. Terus antum salin dalam sebuah buku. Buku tulis yang rapi, Masya Allah. Apa yang harus dilakukan dengan catatan-catatan tadi? Atau bentuknya lembaran-lembaran, apakah boleh dibuang? Kalau itu isinya ilmu dan di situ terdapat ayat, terdapat asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dibuang ke tempat sampah. Itu terdapat unsur ihanah. Simpan baik-baik. Ya. Kalau antum bisa simpan dengan baik, misalkan antum simpan di binder, mabi muskilah, atau antum clipping di lem, baru di buku. Ya, nanti antum sampaikan ke anak antum atau cucu antum. Ya, mungkin 200 tahun mendatang. Itu ya. Tapi muskilah. Kalau misalkan antum tidak serapi itu, tidak setelaten itu, apa yang harus dilakukan dengan catatan-catatan yang sudah antum salin, maka dibakar lebih baik. Mending dibakar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan dikelelerkan, jangan ditaruh di tempat sampah. Ya, apalagi kalau terdapat di situ asmaul husna. Jadi fahami? Nah, yang penting sudah disalin. Kalau belum disalin, kemudian antum kelelerkan begitu saja, antum lalaikan, itu qalilul adab. Ya, jelek adabnya terhadap ilmu. Khawatirnya enggak barokah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mana yang lebih gagah dan lebih besar antara Umar ibn al-Khattab dengan Jarir ibn Abdillah? Ya salam. Saya tidak tahu secara pasti karena saya belum ketemu. Ya. Secara keutamaan Umar ibn al-Khattab lebih utama. Lebih afdal. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Tapi kalau secara fisik, wallahu a'lam. Umar juga tinggi besar, tinggi beliau setara dengan orang yang sedang naik kuda. Naik kuda. Ini disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ukuran saat itu yang naik kuda orang Arab, kudanya juga kuda Arab. Ya. Bukan kurcaci. Bukan seorang kurcaci yang naik kuda poni dikasih koin 2000. Ya, tapi orang Arab yang naik kuda Arab. Setinggi itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sama-sama sahabat Nabi yang mulia, wajib kita hormati. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Apa hukum membeli mystery box yang dijual di toko online? Apakah itu termasuk judi? Mystery box, ya, dijual mystery box harga 60.000. Isinya nggak ada yang tahu. Kemungkinan satu Samsung S22, dua iPhone 13. Tiga payung. Lo namanya mystery box kan gitu ya. Ada barang-barang mahal, ada barang-barang murah. Yang mungkin juga di situ tisu 5 lembar. Atau enggak dapat apa-apa, cuma selembar kertas isinya mohon maaf Anda belum beruntung, coba sekali lagi. Namanya mystery box. Boleh apa enggak? Harganya 60.000. Terus antum lihat reviewnya, review pembeli. Dari 1.986.000 orang yang sudah membeli mystery box, yang dapat Samsung S22 hanya 1 orang. Yang dapat iPhone 13 2 orang. Selebihnya payung, terus lakban, terus gantungan kunci yang receh-receh, harganya enggak sampai 50.000. Ya. Secara akal sehat juga, enggak ada orang gila yang mau jual iPhone 13 seharga 50.000. Ya benar, sak sugih-sugihnya enggak ada. Ya toh? Dinalar pakai akal sehat, enggak mungkin iPhone 13 Samsung S22 seharga 50.000 itu tidak ada. Kalau es teler 50.000 dapat 2 bungkus. Masih mungkin kan itu ya. Gimana hukumnya? Hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ghanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah termasuk judi? Naam. Ada unsur maisir di situ. Ghanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan ada pelanggaran dari syarat-syarat jual beli pada transaksi yang semacam itu. Beli yang jelas-jelas saja. Kalau memang enggak bisa beli iPhone 13, sabar, pakai HP jadul. Ya. Insyaallah enggak ada syarat masuk surga harus punya iPhone 13, enggak ada. Nah, enggak ada. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. calon mertua juga enggak bakal memperhitungkan antum kalau antum datang ke rumah membawa Samsung S22. Enggak. Ya. Baik. Apa hukum meluruskan rambut? Ini pertanyaan dari ikhwan atau dari akhwat? Hukum meluruskan rambut. Lihat dari bentuk fontnya. Ini fontnya laki-laki. Ya. Dilihat dulu. Yang bertanya ini punya rambut apa enggak? Ada rambutnya Ustaz. Boleh enggak diluruskan? Kenapa diluruskan? Rambut saya keriting Ustaz. Ada apa kalau rambutnya keriting? Ya, keriting jauh lebih manis, Mas. Gitu ya? Aywa. Anu Ustaz, kalau sudah panjang, rambut saya itu kayak pohon beringin. Itu kitab Sahih Bukhari, Ustaz. Bisa disembunyikan di rambut saya. Saya kalau pakai kolansuah, setengah mati, Ustaz. Ya, toh? Itu satu lusin bisa dipakai sekaligus. Gitu ya? Ada gambarannya? Kan ada yang rambutnya seperti itu ya. Apa istilah ini? Rambut apa? Hah? Kribo, pinter. Ya toh, boleh enggak diluruskan? Jawabannya tidak boleh. Ya. Tak boleh. Kana fitna azani Allahu wa iyyakum. Ya taghyir khalqillah. Selama enggak ada kemaslahatan medis di situ yang mengharuskan untuk diluruskan dan setahu saya enggak ada. Ya. Daruroh. Ya, enggak ada keadaan darurat untuk meluruskan rambut. Saya belum pernah dengar ada penyakit terapinya dengan meluruskan rambut. Enggak ada. Kalau dipotak, ada. Ya. Ustaz, saya anu Ustaz. Penyakit saya itu lain daripada yang lain Ustaz. Apa itu? Namanya penyakit belum ditentukan namanya Ustaz. Saya juga bingung Ustaz nama penyakitnya. Terapinya gimana? Diluruskan rambutnya Ustaz. Ya. Enggak ono ceritanya. Enggak ada. Ya toh, tidak ada darurat yang mengharuskan untuk diluruskan rambutnya. Justru ini ada bau-bau yang enggak beres. Satu, tasyabbuh bin nisa, yang senang meluruskan rambut, yang senang dikeritingkan rambutnya, urusan seputar rambut itu dunianya perempuan di salon. Ya, jangan sampai ada di kalangan antum besok hari Jumat izin ke ustaz, "Ustaz, saya mau ke Gresik." Ngapain? Ke salon. Kecantikan. Mau ngapain? Meluruskan rambut, Ustaz. Apa yang diluruskan kamu gundul? Bisa diwami? Mayambahi. Ya. Kalau itu tasyabbuh bin nisa, muharram. Kabirah min kabairi dzunub. Kalau itu tasyabbuh bil kuffar, kabirah min kabairi dzunub. Ya, biar lurus, Ustaz. Kayak artis Korea. La haula wala quwata illa billah. Ya. Siapa artis Korea yang antum suka? Kim Jong Un. La haula wala quwata illa billah. Haram. Kalau tasyabbuh bil fusaq. Tadi tasyabbuh bin nisa haram, tasyabbuh bil kuffar haram, termasuk tasyabbuh bil fusaq. Mengikuti gayanya orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik khanifidina azani Allah wa iyyakum. Haram hukumnya, mayambali. Ya, tidak diperbolehkan. Hakadai khanifidina azani Allah wa iyyakum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.